الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد المشاهدون الكرام para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-Mushahidun al-Kiram, para pemirsa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Mulia dengan Manhaj Saf karya Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, dan masih pada pembahasan bab yang keempat yaitu dalil-dalil bahwa manhaj salaf adalah sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Dan kita masuk pada kesimpulan dari total 64 dalil yang telah kita sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu. Kalau satu dalil satu pertemuan berarti ya sudah kurang lebih 64 pertemuan khusus untuk bab 4 ini kita bahas. Maka kita masuk pada kesimpulan. Artinya siapapun di antara pemirsa sekalian yang mungkin baru mengikuti kajian Mulia dengan Manhaj Salaf ini, maka dia yakni bisa langsung mendapatkan kesimpulannya. Kenapa kemudian semua kita ini harus beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in? Maka berikut beberapa kesimpulan yang disebutkan oleh Al-Ustaz dan ini menjadi yakni faedah tambahan rangkuman untuk beberapa dalil, atau lebih tepatnya 64 dalil yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Perhatikan Al-Mushahidun Al-Kiram halaman 154 untuk siapapun yang mengikuti pengajian ini. Perhatikan halaman 154 kesimpulan. Kata beliau hafizullah ta'ala, dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa kewajiban seorang muslim adalah mengikuti pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman mereka. Wajib beragama menurut pemahaman mereka. Dan wajib mengikuti akidah dan manhaj mereka. Ulun-ulang. Dari pembahasan ini, 64 dalil telah kita sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa kewajiban seorang muslim adalah mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam hal apa? Dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Anda mau di belahan bumi manapun, tapi kalau kemudian prinsip Anda sama, prinsip kita sama, memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, maka sama, tidak akan berbeda. Lawan cara memahaminya sama kok. Firman Allahnya, sabda Nabi Muhammadnya, bagaimana mereka memahaminya, pasti sama. Mau dimanapun Anda berada, kayak baru-baru ini ya, muncul lagi video tentang apa itu sih, cocokologi yang baru-baru ini apa ya, berkaitan dengan 15 Ramadan 8 Mei, memahami sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dicocok-cocokin. Saya tanya balik kepada penanya, karena penanya mengatakan kepada saya, Ustaz, bagaimana cara memahami hadis tersebut tentang suara yang keras di subuh Jumat, yakni itu, itu. Saya bilang gini aja, Anda tanya kepada yang posting. Apa yang harus Anda tanya? Tiga hal. Tiga hal ini adalah tiga unsur sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak berani katakan salah dulu waktu itu ya. Tapi saya ingin orang ini bertanya kepada yang memposting atau yang membroadcast, supaya postingannya, broadcastannya ilmiah, walaupun itu berkaitan dengan video yang nanti akhirnya mungkin akan sampai kepada si ustadznya. Tiga unsur hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, siapa sahabat yang meriwayatkannya? Karena kalau ketahuan sahabat yang meriwayatkannya, maka kita bisa mengcrosscheck sabda tersebut di kitab-kitab musnad. Ya, di kitab-kitab musnad. Karena kitab musnad itu adalah kitab hadis yang diurutkan, yakni sesuai urutan abjadiyah nama perawi dari kalangan para sahabatnya. Ntar ketemu Abu Hurairah, Ibnu Abbas, terserah. Ketika hadisnya ketemu, maka nanti kita akan bisa merujuk pada keterangan para ulama bagaimana cara memahami hadis tersebut. Sebelumnya akan ketahuan juga hadis ini sahih atau tidak, atau dia hasan atau dia lemah. Sahabat. Dua, redaksi hadis dalam bahasa Arabnya, matan. Karena nanti kita bisa cross-check, yakni di kitab-kitab mu'jam, di kitab-kitab mu'jam atau di kitab-kitab gharib. Enggak kelihatan sih di belakang saya, di bagian yang paling atas ya, ada mu'jam, al-mufahras, sama kitab gharib. Kitab untuk mencari sabda Nabi Muhammad SAW, tapi diambil dari potongan sabda Nabi Muhammad, kata. Setiap sabda Nabi Muhammad mesti ada kata yang gharibnya, kata yang uniknya. Dari itu kemudian kita bisa cari, kemudian akan ketahuan siapa sahabat yang meriwayatkan, siapa ulama yang mengeluarkan. Yang ketiga adalah siapa ulama yang mengeluarkan. Bukhari kah, Muslim kah, Abu Dawud kah? Apalagi misalnya sampai dia cantumkan nomor. Kalau udah ketahuan ya langsung rujuk kitab Imam Bukhari-nya, pas di belakang saya ini Fathul Bari-nya. Muslimnya misalnya di belakang saya. Abu Dawud-nya ketahuan semua nanti, apalagi pas nomor langsung ketahuan. Dan akhirnya kita bisa melihat atau membaca bagaimana keterangan para ulama tentang hadis tersebut. Ilmiah jadinya. Jadi jangan sampai orang yang repot, orang yang posting saya yang repot. Ini untuk semua ikhwah yang biasa nanya juga. Hal-hal yang tidak jelas di luar sana, tinggalkan saja. Kalau sudah tidak ilmiah, tinggalkan saja. Walaupun tentunya ada sebagian para ustadz yang sangat perhatian, tapi tentunya tidak semua ustadz yakni memiliki waktu yang sama. Jadi orang yang posting, kita yang pusing. Kenapa? Basicnya dia enggak ilmiah sih, kita yang repot jadinya. Cuman menyampaikan sabda Nabi Muhammad langsung terjemahan bahasa Indonesia. Akhirnya kita harus yakni memperkirakan dalam bahasa Arabnya bagaimana, hingga kemudian merujuk kepada mu'jam atau kemudian kepada kitab-kitab Bukhari. Lama jadinya. Tapi kalau misalnya dia sebutkan sahabatnya, bisa dicari. Ketika sahabat tidak disebutkan tapi dia sebutkan sabda dalam bahasa Arabnya, bisa dicari. Ketika dia tidak sebutkan sahabat, tidak sebutkan matan bahasa Arabnya, tapi dia sebutkan Bukhari, Muslim, Abu Daud, bisa dicari. Kan enak. Ini enggak, lost begitu saja. Nabi bersabda langsung bahasa Indonesia. Wah, tiga unsur sabda Nabi Muhammad enggak ada. Bisa sih dicari tapi lama. Setelah dapat baru kemudian cari, yakni keterangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Dan tadi malam saya lihat postingan dan yang menanggapi adalah Al-Fadhil, yakni Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi, akan palsunya hadis tersebut. Hadis palsu rupanya. Anda menyampaikan kepada umat ini hadis palsu boleh untuk menerangkan itu palsu. Anda menerangkan kepada umat ini hadis lemah boleh untuk menerangkan itu lemah. Tapi bukan berarti kemudian Anda menggunakan satu sabda Nabi Muhammad padahal palsu, satu sabda Nabi Muhammad padahal lemah untuk nasihatin orang, untuk memotivasi orang untuk amal baik, untuk mewanti-wanti orang dari amal buruk, tapi pakai hadis lemah, tapi pakai hadis palsu. Salah. Hadis lemah dan palsu boleh disampaikan untuk menyampaikan itu lemah, itu palsu, agar umat kemudian tahu, oh lemah, oh palsu. Berarti tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Tapi kalau Anda menggunakannya kemudian untuk nasihatin orang, yang sahih seabrek, yang hasan seabrek-abrek, yang berdasarkan kesepakatan para ulama tentunya, yang hasan bisa digunakan sebagai hujjah, apalagi sahih. Tanpa pengulangan sahih Bukhari ini, tanpa pengulangan hampir 5 ribuan, dengan pengulangan 7 ribuan sekian. Sahih. Tidak cukupkah kemudian untuk Anda menasihati umat ini dengan hadis yang sahih? Tidak cukup untuk Anda ini mewanti-wanti umat ini akan perkara yang buruk, ancaman neraka atau ancaman dunia akhirat, akan kemaksiatan yang kita lakukan dengan hadis yang sahih? Cukup. Saya sering menyampaikan cerita ini. Di salah satu tahun, saya lupa 2010-an lah, 2019. Syekh siapa waktu itu ya? Syekh Ali Hasan Al-Habi kalau enggak salah, atau syekh yang lain. Dia bertanya kepada semua kita kala itu, para ustaz yang hadir hampir 400 orang, siapa di antara kalian yang sudah selesai membaca, bukan menghafal, selesai membaca sahih Bukhari? Anda tahu berapa orang yang tangan? Paling 10 orang dari 400. Siapa di antara kalian yang sudah selesai membaca sahih Muslim? 3 atau 4 orang dari yang 10 orang tadi. Dari 400. Yang sahih belum kita baca, jamaah. Dengan itu saja sangat cukup. Karena Islam sudah sempurna. Dengan itu saja sudah cukup untuk kemudian kita bisa memberikan nasihat kepada orang, motivasi, amal A, B, C, dan D, ini janji-janjinya. Atau kemudian kita wanti orang, berikan peringatan pada orang akan ini loh amalan berbahaya, kesengsaraan dunia akhirat. Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Ulang. Dari pembahasan ini kita dapat simpulkan bahwa kewajiban seorang muslim adalah mengikuti pemahaman para sahabat dalam hal apa? Dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis yang tadi itu misalnya, kalau misalnya benar, ketika kita rujuk kemudian kitabnya dan keterangan para ulamanya, mesti ada keterangan para sahabatnya. Maksud Nabi Muhammad A, maksud Nabi Muhammad B. Itu yang jadi pegangan jadinya. Itulah kenapa kita harus menyampaikan satu riwayat, postingan, tulisan dengan ilmiah, agar orang kemudian bisa cross check kesahihan yang kita sampaikan. Amanah kita ketika menyampaikan ilmu. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah wajib mengikuti pemahaman para sahabat. Wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman mereka, bukan pemahaman kita. Wajib beragama menurut pemahaman mereka. Nah ini namanya manhaj itu ya, ini metode beragama, cara beragama. Terjemahan mudah untuk manhaj. dan wajib mengikuti akidah dan manhaj mereka. Wallahu a'lam bissawab. Hal tersebut berdasarkan alasan-alasan berikut ini. Beliau sebutkan kesimpulan. Kesimpulan dari 64 dalil, ada kesimpulan dari 64 dalil, ada 52 kesimpulan, bayangin. Sebagian di antaranya kita baca. Kalau cukup, kalau tidak cukup, mungkin kita di pertemuan yang lain kita akan bahas lagi. Atau mungkin kalau saya rasa cukup satu atau dua pertemuan saja ya cukuplah, karena ini hanya kesimpulan dari 64 dalil yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, tentunya sebelum pandemi. Perhatikan. Pertama, para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga selain mereka diperintahkan untuk beriman seperti keimanan para sahabat. Itulah kenapa mereka menjadi barometer atau tolok ukur. Kenapa kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini dengan pemahaman mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga selain mereka diperintahkan untuk beriman kepada ya sesuai atau seperti iman mereka. Disebutkan faedah ini dalam surah Al-Baqarah ayat 13 dan juga 137. Kalau kita ingin merujuk kembali sebentar, perhatikan halaman 59 dan 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 13, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Yang artinya adalah, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka mengatakan, orang-orang munafik, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Siapa maksud mereka ini? Para sahabat. Bagi orang-orang munafik, para sahabat adalah orang yang kurang akal. Tapi perhatikan di bagian pertamanya. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, para sahabat. Tapi tentunya mereka menolak. Ingatlah, sungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Langsung Allah balik. Karena orang munafik mengatakan bahwasanya, masa kami harus beriman seperti orang-orang kurang akal itu beriman, orang-orang dungu itu beriman? Mereka menistakan para sahabat. Padahal mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang yang kurang akal. Inna jali. Bahwasanya orang para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, orang-orang yang pertama beriman, dan orang-orang yang selanjutnya Allah perintahkan untuk beriman seperti iman para sahabat. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 137, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Yang artinya adalah, maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kami imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau, wahai Muhammad, terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Perhatikan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtada. Tum di sini tentunya para sahabat. Dan jika mereka beriman seperti iman kalian, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Anda ingin dapat petunjuk, berimanlah seperti iman para sahabat. Pahamilah Al-Quran dan As-Sunnah dengan paham para sahabat, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Dua, keimanan para sahabat Nabi SAW adalah sebagai tolok ukur bagi keimanan orang selain mereka dengan dalil yang sama tentu. Jadi yang pertama sebagai kesimpulan, para sahabat ada orang yang pertama kali beriman, hingga kemudian orang-orang yang datang setelah mereka harus beriman seperti iman para sahabat. Yang kedua, keimanan para sahabat sebagai tolok ukur bagi keimanan orang selain mereka. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kesimpulan yang ketiga dari total 52 yang kita akan baca insyaallah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling sempurna imannya. Jadi kalau masih saja ada yang bertanya, kenapa harus dengan pemahaman para sahabat? Mereka orang paling sempurna imannya. Satu, mereka orang yang pertama kali beriman. Dua, mereka adalah tolok ukur iman orang-orang setelah mereka. Tiga, kita bahas sekarang yang ketiga, bahwasanya mereka adalah orang yang paling sempurna imannya. Anda ingin mengikuti satu generasi, ikuti generasi yang imannya sempurna. Anda ingin menjadikan satu generasi sebagai panutan Anda, uswah Anda, qudwah Anda, tauladan Anda setelah Nabi Muhammad adalah, maka generasi yang paling sempurna imannya. Tidak masuk akal kemudian kalau kita menjadikan orang-orang yang setelah mereka yang pastinya tidak lebih sempurna imannya dibandingkan para sahabat, kita jadikan panutan. Tidak masuk akal. Yang masuk ke akal itu adalah bahwasanya kita menjadikan yang paling beriman, yang paling kuat, yang paling dulu, yang menjadi tolok ukur iman orang yang datang setelah mereka, yaitu para sahabat, sebagai panutan kita, uswah kita, suri tauladan kita seninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini, lihat Al-Qur'anul Karim surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Yang artinya adalah, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Orang-orang yang beriman di sini umum ya. Di dalam bahasan kita, kita memaknainya secara khusus, maksudnya adalah para sahabat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Ini para sahabat, orang-orang yang ketika disebut nama Allah gemetar dia. Orang-orang yang ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala bertambah kuat imannya. Itulah kenapa mereka menjadi tolok ukur. Kenapa mereka menjadi panutan kita, generasi panutan kita? Kenapa imannya sempurna? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka bukan cuma beriman, tapi beramal saleh. Ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan ampunan serta rizki atau nikmat yang mulia. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, orang-orang yang paling sempurna imannya. Maka ketika Anda menjadikan mereka sebagai panutan, maka ketika Anda menjadikan satu generasi yaitu para sahabat sebagai panutan, Anda menjadikan panutan yang tepat. Kenapa? Mereka orang yang paling sempurna imannya. Karena tidak pernah akan ada generasi berikutnya yang datang setelah mereka kemudian bisa mengalahkan mereka dalam keutamaan. Sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. 4. Para sahabat Nabi merupakan generasi terbaik yang telah dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah imam bagi manusia dalam hal ilmu. Ini kesimpulan yang keempat dari total 64 dalil yang sudah kita bahas, bahwasanya yakni manhaj salaf adalah sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kesimpulan yang keempat. Para sahabat Nabi Muhammad merupakan generasi terbaik yang telah dididik langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana tidak baik? Yang didik mereka makhluk paling baik. Makhluk paling bertakwa. Pastilah mereka menjadi umat yang terbaik karena dididik langsung oleh manusia terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah imam bagi manusia dalam hal ilmu. Nah itu. Anda ingin memahami firman Allah, Anda ingin memahami sabda Nabi Muhammad, maka ikutlah pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lihat surah Ali Imran ayat 110. Kalau Anda ingin ini merujuk sebentar, perhatikan halaman 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110. Perhatikan halaman 64. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang artinya adalah kamu secara umum adalah umat Islam. Adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kita pakai pemahaman umum dulu ya. Kamu di sini, kuntum di sini adalah umat Islam. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kenapa? Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, yang baik, dan kamu mencegah dari yang mungkar, yang buruk, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna secara umum. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwasanya kuntum di sini bisa bermakna khusus. Siapa itu? Atau apa maknanya? Yaitu para sahabat. Kalian di sini maknanya adalah para sahabat. Kamu atau kalian di sini adalah para sahabat. Adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Artinya siapapun di antara kita yang datang di generasi setelah mereka ingin menjadi umat yang terbaik, ikuti para sahabat. Amar ma'uf nahi mungkarlah dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita menjadi umat yang terbaik. Ini sebab kenapa mereka menjadi tolok ukur bagaimana cara kita memahami firman Allah, juga sabda Nabi Muhammad SAW, karena mereka umat terbaik yang Allah lahirkan untuk manusia. Para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian poin yang kelima, di antara total 52 kesimpulan bahwasanya manhaj salaf adalah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin, kata beliau, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman pertama kali, generasi yang menjadi tolak ukur keimanan orang yang setelahnya, iman mereka paling sempurna, mereka generasi terbaik. Sekarang mereka orang paling bertakwa. Jadi kenapa? Untuk siapapun di antara kita yang masih bertanya kenapa harus dengan pemahaman mereka memahami firman Allah ini, kenapa harus dengan pemahaman mereka kita memahami sabda Nabi Muhammad ini, mereka orang paling bertakwa. Lihat Quran surah Al-Fath ayat 26 sampai 29 sepertinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ij'al alladhina kafaru fi qulubihim al-hamiyyah al-hamiyyah al-jahiliyah فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا." Yang artinya adalah, ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan pada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak untuk itu dan patut memilikinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. Mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya, ketakwaan. Orang yang paling bertakwa para sahabat itu setelah Nabi Muhammad tentunya sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di ayat yakni 27, 28, 29 khususnya 29 disebutkan bagaimana sifat mereka, sifat para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, masih surah yang sama Al-Fath ayat 29, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddu 'alal kuffari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrah ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Yang artinya adalah, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia, para sahabat, bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Ini sifat para sahabat yang juga harus menjadi sifat yang kita miliki. Sama kaum muslimin, lembut kita, berkasih sayang kita. Sama orang kafir, harus keras, tegas, bukan lembek. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia dan keriduannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Cahaya, bukan jidat yang hitam, bukan. Cahaya keimanan ada pada wajah mereka. Berdasarkan kemudian rukuk dan sujud yang mereka lakukan. Salat membuat Anda jauh lebih bercahaya. Cahaya keimanan keluar dari dalam hati, terpancar di wajah. Bekas sujud di sini bukan jidat yang hitam. Kata para ulama tafsir di antara Syekh Sa'di adalah cahaya keimanan terpancar di wajahnya. terlihat pada wajah orang-orang yang selalu menjalankan ketaatan kepada Allah, khususnya salat. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Jadi para sahabat ini, sifat mereka disebutkan di Taurat dan Injil, apalagi Nabi Muhammad. Sekarang kita sedang bahas sahabat ya, tapi kalau babnya sedang bahas Nabi Muhammad, jangankan Nabi Muhammad, sahabatnya saja disebutkan di Taurat dan Injil, apalagi nabinya. Itulah kenapa mereka tahu siapa Nabi Muhammad, karena disebutkan di kitab mereka. Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Kan benci banget mereka dengan para sahabat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin mereka jengkel memang. Karena keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Allah kemudian permisalkan di sini bagaikan yakni pohon yang indah. Allah menjanjikan kepada mereka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Mereka orang paling bertakwa. Itulah kenapa mereka menjadi tolok ukur semua kita dalam memahami firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Kemudian poin yang keenam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang paling taslim atau berserah diri terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Sami'na wa ta'na, pokoknya perkataan mereka itu. Bukan sami'na wa asaina, kami dengarkan kemudian kami maksiati. Tidak. Mereka paling berserah diri masuk ke dalam Islam secara menyeluruh dan berserah diri. Al-inqiyadahu bitta'ah, salah satu di antara rukun Islam, dan ini dimiliki para sahabat secara sempurna. Tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya dengan menjalankan ketaatan. Ada perintah dilakukan, ada larangan ditinggalkan. Bahkan terkadang para sahabat tidak bertanya kenapa. Tidak bertanya kenapa ini wajib, kenapa itu yakni haram. Mereka hanya sami'na wa ta'na, Nabi Muhammad perintahkan ikut, Nabi Muhammad lakukan ikut, Nabi Muhammad larang tinggalkan, Nabi Muhammad tinggalkan, kami juga tinggalkan. Sami'na wa ata'na, inilah semboyan seorang muslim. Sudah menjadi semboyan mereka dari dulu. Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah ada satu perintah, pasti baliknya begitu banyak manfaat. Dan tidak ada satu larangan kecuali pasti dibaliknya begitu banyak mudharat. Berkaitan dengan perintah Allah dan Rasulnya, taslim, sikap berlepas diri para sahabat, orang yang paling taslim. Bagus nih, untuk jadi nama anak nih, untuk siapapun yang mau atau hampir memiliki anak laki-laki, bagus nih nama nih, taslim. Nanti biar dikira saudaraan sama Ustaz Abdullah Taslim ya. Bukan sama aktor itu ya. Bagus artinya berserah diri. Kita ingin sebutkan ayatnya saja ya, berkaitan dengan semboyan kaum muslimin ini. Sami'na, surah apa itu ya? Innama qawluhum. Nah ini dia nih, surah An-Nur ayat 51. innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 51 yang artinya adalah, hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasulnya memutuskan perkara di antara mereka, mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini orang yang paling taslim, paling berserah diri akan semua ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah para sahabat. Belum sebutkan tadi, mereka sampai level tidak bertanya kan. Ketika disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mudah-mudahan saya tidak salah, kalau enggak Sahih Bukhari ya Abu Dawud ya, satu riwayat, kata beliau, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahab fattakhadha an-nasu khawatima min dhahab. Rasulullah memakai cincin emas, kemudian manusia kala itu semuanya pakai cincin emas. Nabi Muhammad pakai, apa yang pakai? Mesti benar sudah perbuatan Nabi Muhammad, tidak perlu bertanya, Nabi Muhammad pakai, kami pakai. Kemudian turunlah larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kaum laki-laki muslimin menggunakan emas. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi Muhammad memegang emas di tangan kanan dan kain sutra di tangan kiri dengan mengatakan, kata Nabi SAW, dua hal ini diharamkan untuk laki-laki kaum muslimin dan dibolehkan untuk perempuannya. Kembali kepada ayat pertama, kemudian ketika larangan itu ada, kata Abdullah bin Umar bin Khattab, fanabadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khatama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepas, nabadha itu bukan seperti khala'a. Khala'a itu melepaskan, nabadha itu kalau bahasa Banjar itu menghanggus. Jadi mencabut, menarik, tapi ada unsur kebencian. Hih, karena sudah dilarang. Dan Nabi Muhammad pun kata Abdullah bin Umar bin Khattab, semua akhirnya kali itu para sahabat enggak banyak tanya mereka, Nabi Muhammad ketika pakai kami pakai, Nabi Muhammad buang, kami buang. Mereka enggak banyak tanya. Ketika Nabi Muhammad pakai, wah Rasul boleh ya? Enggak, wah Rasul pakai. Begitu Nabi Muhammad SAW buangnya, mereka langsung juga meninggalkan. Bahkan disebutkan di riwayat yang lain bahwasanya dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk memanfaatkan emas tersebut. Ambil, jual, manfaatkan duitnya. Kata beliau, tidak. Saya tidak akan mengambil manfaat dari satu benda yang sudah dibuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Inilah para sahabat taslim. Untuk para wanitanya kalau itu misalnya, ketika diperintahkan hijab, langsung mereka meraih semua kain yang mereka bisa raih. Mungkin kalau kesudahan sekarang, seprek ya seprek, hordennya horden, taplak meja ya taplak meja. Kenapa? Karena sudah wajib. Wah, langsung tutup. Gak banyak tanya. Bisa gak besok? Ini kan sudah sore, besok aja ya wahai Rasul, biar kita bisa pasar beli kain. Sekarang sami'na wa ta'na, karena semboyannya itu kami dengarkan dan kami taati. Langsung para sahabat yang laki-laki juga ketika dilarang dari minum minuman keras, langsung, walaupun tentunya larangannya waktu itu bertahap ya, pertama disebutkan manfaat dan madarat, tapi madaratnya lebih banyak, akhirnya makin berkurang minum minuman kerasnya. Kemudian yakni tahapan yang kedua, jangan kamu dekati sholat dan kamu dalam keadaan mabuk. Makin berkurang karena jeda antar sholat dekat, kecuali isya sampai subuh rada jauh, bisa lah mabuk kemudian malam gitu ya, tapi sebelumnya dekat nggak bisa, kemudian berkurang mabuknya. Begitu ayat yang terakhir, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal ajlamu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamar, judi, bla bla bla semuanya najis perbuatan syaitan, maka tinggalkanlah, jauhilah. Langsung mereka tinggalkan, langsung mereka buang semua minuman keras atau tuak yang kemudian mereka miliki. Langsung sami'na wa ta'ala, enggak nunggu Rasul. Nah, gimana kalau latihan dulu? Enggak bisa langsung saya, karena kita sudah terbiasa minum ini wahai Rasul. Gimana kalau ya latihan dulu lah, try out sebulan, gimana wahai Rasul? Enggak, langsung. Oh, dilarang. Langsung tinggal taslim, berserah dirinya para sahabat radhiyallahu anhu kepada perintah Allah dan Rasulnya. Nomor satu paling taslim kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah berapa ini sih? Okay. Lanjut. Poin ketujuh di antara kesimpulan dari pembahasan dalil-dalil manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat dan pemimpin mereka. Kurang lebih tentunya dengan Ali Imran 110 juga bisa. Atau mungkin dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita akan sebutkan di poin nomor 9. 8. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ulama dan mufti pemberi fatwa untuk umat Islam. Sebaik-baik umat, mereka ulama, mereka para pemberi fatwa. Tapi subhanallah ya, kerendah hatian para sahabat. Kita tahu satu riwayat dari para dari tabi'in atau rata-rata para tabi'in, disebutkan oleh seorang tabi'in, kata dia, saya itu melazimi Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad, anak Umar bin Khattab, itu selama setahun. Selama setahun itu saya tidak pernah mendengarkan dia menyampaikan satu sabda Nabi Muhammad sekalipun. Bukan enggak mau menyampaikan sabda, tapi takut salah. Itu para sahabat. Dari tabi'in yang lain, tidaklah kami kata mereka bertanya kepada seorang sahabat akan satu perkara kecuali sahabat tersebut akan mengalihkannya kepada sahabat yang lain. Silakan tanya fulan. Begitu sahabat yang lain itu ditanya, dia akan mengatakan hal yang sama. Tanyakanlah kepada sahabat fulan. Hingga kemudian si penanya kembali kepada sahabat yang pertama. Apakah mereka menutup ilmu? Enggak, takut salah. Padahal mereka mufti. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, disebutkan tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari seorang tabi'in, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud itu kalau sudah berbicara dan kemudian menyampaikan sabda Nabi Muhammad, pucat wajahnya. Ngobrol biasa nih, santai. Tapi begitu di obrolan tersebut keluar, Nabi bersabda, langsung berubah raut wajahnya. Kenapa? Takut salah. Padahal mereka hidup bersama Nabi Muhammad langsung. Anas bin Malik juga demikian. Jika saya tidak takut salah, laula akhsha'an ukhti, jika saya tidak takut salah, la uhadithukum bi ahaditha sami'tuha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan sampaikan semua hadis yang aku dengar dari Nabi Muhammad SAW, tapi aku takut salah. Ini mufti loh padahal. Kenapa? Mereka tawadhu, mereka rendah hati, plus menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW itu perkara yang berat, bukan kemudian perkara yang ringan. Apalagi na'udzubillah orang sampai mendustakan Nabi Muhammad, menyampaikan yang sahih saja itu berat, menyampaikan yang hasan saja itu perkara yang berat. Anda menyampaikan hadis palsu, Anda menyampaikan hadis yang lemah, menyampaikan hadis palsu, menyampaikan hadis yang lemah, bukan untuk menerangkan itu palsu dan lemah, tapi untuk nasihati orang atau untuk wanti-wanti orang. No, jangan. Kita berhenti di poin yang ke-9. Sebaik-baik sahabat para nabi dan rasul adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa punya sahabatnya, Nabi Isa punya sahabatnya. Sebaik-baik sahabat para nabi dan rasul adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad yang mutawatir, Anda bisa rujuk di halaman 101. Kita akan tutup dengan ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku ini, yaitu masa para sahabat. Itu sebaik-baik manusia. Kemudian yang sesudahnya para tabi'in, kemudian yang sesudahnya para tabi'ut tabi'in. Makanya sebagian para ulama ketika disebutkan salafus saleh, mereka kerucutkan untuk 3 generasi terbaik umat itu, walaupun maknanya jauh lebih luas. Siapapun mereka sebelum kita, hidup sebelum kita, bahkan mungkin hanya 100 tahun yang lalu, lebih dulu dari kita dalam keutamaan, dalam umur, dalam keutamaan, dalam banyak yang mereka miliki lebih daripada kita, maka dia salafus saleh, makna yang jauh lebih luas. Yang sedang kita bahas makna yang lebih spesifik, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulama, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan di pekan berikutnya insyaallah, untuk masih pembahasan yang sama, kesimpulan bahwa manhaj salaf adalah sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada akademis kalau malahan. Abang silai. Cukup ya. Okay. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilal, karena ini hanya kesimpulan. Jadi ya teman-teman memang sudah mengikuti semuanya insyaallah, hanya pengingat lagi kenapa semua kita harus memahami agama ini dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Wallahu a'lam bissawab. Ada satu? Okay, boleh. Satu aja. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Barakallahu fikum. Adab yang luar biasa dari teman-teman. Padahal nanya aja tapi dia minta izin. Top. Kalau lagi nonton kajian online, bolehlah sambil senderan atau rebahan Ustaz? Ya boleh, gak ada masalah. Apakah tidak melanggar adab mendengarkan kajian? Gak apa-apa. Karena Anda sedang tidak di masjid, di rumah ya boleh santai. Untuk misalnya pas kajian online dan Anda gak bisa ke masjid, Anda sedang di rumah ya sambil minum, boleh, ngopi, boleh. Ya, gak ada masalah. Kalau Anda berbicara apakah kurang adab, agak kurang. Cuman enggak seperti di masjid pastinya, di mana kita duduk mencatat ya. Di rumah tentunya jauh lebih santai. Anda bisa senderan, Anda bisa santai pakai headset mendengarkan. No problem, enggak ada masalah. Karena intinya adalah ilmu yang Anda dapat. Kalau kemudian Anda ya tidak sama dengan yang di masjid, tapi kalau Anda praktekkan seperti yang di masjid, seakan-akan Anda berada ini di hadapan saya bermajelis, guru dan murid, murid dan guru, akan jauh lebih baik. Tapi tentunya yakni santai, no problem. Mungkin senderan sambil nulis enggak ada masalah. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau Anda bertanya apakah kurang adat, mungkin sedikit lah ya. Iya, tapi kan saya tidak tahu. Yang jelas yang kita inginkan dari semua al-musyhidun kiram betul-betul mengambil faedah ulang, karena ini hanya kesimpulan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. yakni tentunya yakni kondisi ketika Anda mendengarkan live streaming di rumah tidak seperti di masjid, boleh dengan lebih santai. Apalagi misalnya kasusnya ibu-ibu, untuk kasus di luar Ramadan ya, mereka mungkin sambil mengerjakan sesuatu, mereka mungkin memang multitasking, sambil menyetrika tapi dengar kajian, sambil menyetrika tapi sambil bisa, no problem. Bukan berarti mereka tidak berat, tapi mereka sambil mengerjakan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah bermanfaat. Salam khilaful umma, mudah kajian kita di berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.